Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan tentang beberapa sifat-sifat fi'liyah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat ridha, sifat ghadab, as-sukh, al-karahiyah, al-asaf, dan al-maqt. Ini semua merupakan sifat-sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak untuk melakukannya, maka Allah lakukan. Ketika Allah tidak berkehendak untuk melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Yang pertama adalah sifat ar-ridha. Di antara ayat yang menunjukkan sifat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga al-sunnah meyakini bahwa Allah memiliki sifat ridha, adalah firman Allah ta'ala, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah ridha yang hakiki. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan ridha yang ada pada makhluk. Tidak sama persis dengan ridha makhluk. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita pelajari, muta'alliq bil amal wa muta'alliq bil amil. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu semua ibadah. Sebab semua ibadah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berkaitan dengan al-amil, dengan pelaku amalan. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai para pelakunya. Seperti di dalam ayat ini, radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Yakni meridhai pelakunya. Kemudian, sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari, dan kita ulas kembali di sini, ridha termasuk sifat, ya, yang sangat sulit untuk ditafsirkan dengan kata-kata. Sebagaimana sifat rahmah, demikian pula sifat ghadab, ya, sulit untuk ditafsirkan dengan kata-kata. Mendefinisikan sifat ridha atau mendefinisikan ridha. Namun maknanya terfahami. Apa makna ridha, apa makna ghadab, apa makna rahmah. Namun ketika ditafsirkan dengan kata-kata, ya, dengan penafsiran yang mencakup, ya, mencakup seluruh makna sifat-sifat ini, seluruh makna ridha, seluruh makna rahmah, maka sangat sulit. Namun yang diterangkan atau disebutkan oleh para ulama itu hanyalah pendekatan. Pendekatan untuk memahamkan makna sifat-sifat ini, makna ridha, makna rahmah. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus sangat berhati-hati di dalam menafsirkannya. Dan jangan sampai kita terjebak dengan penafsiran ahlul bid'ah terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seringkali bahkan bisa dipastikan bahwa penafsiran mereka terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka adalah mu'attilah, para pengingkar sifat. Maka definisi mereka terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah definisi yang bertujuan untuk menta'til, mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Dengan mereka mengatakan itu adalah majaz, kiasan. Dengan mereka mengatakan ini perlu ditakwil, yakni ditahrif. Sebab makna zahirnya adalah tamthil. Makna zahir, lafaz-lafaz sifat-sifat tersebut adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, oleh karena itu perlu ditakwil. Bahkan harus ditakwil, yakni ditahrif dengan makna yang lain, yang berbeda dengan zahirnya. Maka ini perlu kehati-hatian. Nah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil? Yakni apa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha? Jawabannya, dalil Allah taala memiliki sifat ridha ada dua macam dalil. Dalil yang pertama adalah ad-dalil sam'i. Dalil sam'i yang disebut juga dengan dalil naqli. Apa yang disebut dengan dalil sam'i? Sam'i dari kata sam' yang artinya mendengar, atau naqli dari kata naql yang artinya penukilan. Yang dimaukan dengannya adalah ayat dan hadis yang sahih. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah taala memiliki sifat ridha. Di antaranya adalah ayat ini radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Demikian pula ayat-ayat yang lain serta dalil-dalil yang berasal dari hadis nabawi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Demikian pula macam yang kedua dari kedua macam dalil yang menunjukkan sifat ridha pada Allah taala adalah ad-dalilul aqli. Dalil aqli. Aqal dari aqli dari kata aql, yakni akal, logika. Bukti logis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Di antara buktinya adalah qaulullah azza wa jalla yuthibu ta'i'in wa yadzihim 'ala a'malihim wa ta'atihim. Di antara bukti logis bahwa Allah taala memiliki sifat ridha adalah ya, Allah taala memberikan pahala, balasan, ganjaran kepada ta'i'in, orang-orang yang taat, dan membalas mereka atas amal saleh mereka. Naam. Ini merupakan bukti bahwa Allah taala mencintai atau afwan bahwa Allah taala meridhai. Namun perlu difahami bahwa ya, berbeda antara keyakinan Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah memberikan ganjaran itu hanyalah bukti logis, ya, bukti logis, ya, atau efek dari sifat ridha Allah Subhanahu wa taala. Memberi ganjaran, balasan, pahala itu bukanlah sifat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya efek, ya, dari Allah taala memiliki sifat ridha. Namun Asy'ariyah meyakini bahwa ya, bahwa sifat ridha Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah Allah memberi balasan atau Allah berkehendak untuk memberi balasan, memberi pahala. Ya, jadi sebagian Asy'ariyah mirip dengan Mu'tazilah langsung mengatakan apa? Makna ridha Allah adalah Allah memberikan ganjaran, pahala atau Allah berkehendak untuk memberikan ganjaran pahala. Ya. Jadi ditafsirkan dengan efeknya. Ya. Sesuatu ditafsirkan dengan asarnya. Efeknya, akibatnya itu tidak tepat. Bahkan keliru. Ahlus Sunnah meyakini itu hanya asar. Efek, akibat Allah taala memiliki sifat ridha, tapi itu bukanlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ya, apa? Tidak menafikan dari Allah taala sifat ridha. Ya. Sebab kalau ditafsirkan dengan efeknya, hakikatnya sebenarnya apa? Menafikan sifat ridha. Ya. Apakah Allah memiliki sifat ridha? Misalkan seperti itu ditanyakan kepada Mu'attilah. Apakah Allah taala memiliki sifat ridha? Jawabannya tidak. Ya. Hakikat atau sifat ridha yang hakiki tidak. Tapi yang dimaukan dengan ridha di dalam ayat adalah Allah memberikan ganjaran. Allah memberikan balasan. Karena ridha kan berbeda dengan ya, memberikan balasan, memberikan ganjaran. Ya. Jadi ketika ditafsirkan dengan efeknya, asarnya, hakikatnya adalah apa? Menta'til, menafikan, mengingkari sifat yang hakiki. Ya, sifat yang hakiki. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha yang hakiki. Naam. terkait dengan ungkapan khalidan fiha, ya kekal di dalamnya. Ya, ini dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka berbeda pendapat di dalam maknainya. Ya, sebab di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah pelaku dosa besar selama masih memiliki iman maka tidak akan kekal di dalam jahannam, tempat kembalinya adalah jannah. Ya. Lantas bagaimana dengan ungkapan ini khalidan fiha, seorang yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya adalah jahannam khalidan. Khalidan balasannya bermakna kekal fiha, di dalamnya. Maka ada beberapa jawaban atau beberapa penafsiran. Ya, jawaban atau penafsiran yang pertama adalah hadhihi fil kafir idza qatala al mu'min. Ayat ini adalah tentang ya, orang kafir apabila membunuh seorang mukmin. Ayat ini adalah tentang seorang yang kafir apabila membunuh seorang mukmin. Maka balasannya adalah ya jahanam, dia kekal di dalamnya. Ya. Namun jawaban ini kurang begitu kuat. Penafsiran ini kurang begitu tepat. Ya. Penafsiran bahwa ayat ini tentang seorang yang kafir yang membunuh seorang mukmin maka balasan orang kafir itu adalah jahannam khalidan fiha. Kenapa jawaban ini atau pendapat ini ya tidak tepat? Sebab seorang yang kafir baik membunuh seorang mukmin maupun tidak balasannya adalah apa? Jahannam khalidan fiha. Ya, seorang yang kafir baik membunuh seorang mukmin maupun tidak balasannya tetap masuk ke dalam jahannam dan kekal di dalamnya. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka sa'ir, yakni an-nar, neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, maka jawaban yang pertama ini kurang tepat. Kemudian jawaban yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa hadza fi man istahalla al-qatl. Ayat ini tentang orang yang meyakini halalnya pembunuhan. Halalnya membunuh seorang mukmin. Sebab orang yang membunuh atau orang yang menghalalkan ya, pembunuhan terhadap mukmin hukumnya adalah kafir. Ya, jadi ayat ini tentang orang yang menghalalkan pembunuhan. Karena orang yang menghalalkan pembunuhan hukumnya adalah kafir. Nah. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, terheran dengan jawaban atau penafsiran ini. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kaifa hada idza istahala qatlahu fa huwa kafir wa illam yaqtulhu wa huwa mukhalladun fi an-nar wa illam yaqtulhu. Ya. Ya, bagaimana mungkin seperti ini? Ya. Apabila seseorang menghalalkan pembunuhan terhadap seorang mukmin maka dia kafir walaupun tidak membunuhnya. Sementara yang disebut dalam ayat apa? Mayyaktul. Barang siapa membunuh. Ya, seorang mukmin. Ya, membunuh. Bukan barang siapa meyakini halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin. Maka Imam Ahmad mengatakan, apabila seseorang ya, menghalalkan, meyakini halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, maka dia kafir walaupun tidak membunuhnya. Dan dia kekal di dalam neraka walaupun tidak membunuhnya. Sehingga jawaban ini juga kurang tepat. Ya, sebagaimana yang dikritisi oleh sebagaimana kritikan yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena yang disebutkan di dalam ayat adalah yaqtul mu'minan, bukan yastahillu qatla mu'minin. Ya, bukan yastahil menghalalkan meyakini halalnya pembunuhan terhadap mukmin. Ya, tentunya insyaallah untuk memahami perbedaannya. Kalau membunuh berarti apa? Perbuatan. Ya. Orang yang membunuh tidak mesti menghalalkan, ya kan? Orang yang terjatuh di dalam perbuatan dosa Ya. Bukan berarti orang itu pasti menghalalkan dosa itu. Ya kan? Tapi terbawa oleh hawa nafsu, terbawa oleh emosi dan lain sebagainya. Ya sebagaimana mungkin jika ada pemimpin yang ya berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, itu perbuatan yang nampak secara zahir, ya. Tidak berarti kita mengatakan oh pemimpin tersebut ya menghalalkan al-hukm bi ghairi hukmillah. Ya, berarti pemimpin itu menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya enggak mesti itu perbuatan. Ya, sebagaimana orang minum khamr, betapa banyak orang minum khamr wal a'yadu billah tetapi mereka meyakini haramnya khamr, tidak meyakini halalnya khamr. Tapi kenapa mereka melakukannya? Ya hawa nafsu, kecanduan juga misalkan. Ya, jadi beda. Kalau menghalalkan, meyakini halalnya suatu yang haram, jelas ini kekufuran. Kenapa? Karena ya keyakinannya ya mendustakan ayat dan hadis. Keyakinannya sangat bertolak belakang dan ayat dan hadis. Ayat dan hadis memerintahkan untuk meyakini bahwa ini haram, dia malah meyakini halal. Ya, kufur i'tiqadi. Akidahnya kufur. Walaupun tidak melakukannya. Walaupun tidak melakukannya, tetapi dia meyakini halalnya perkara yang telah diharamkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, maka itu adalah kekufuran. Oleh karena itu jawaban yang kedua ini juga kurang tepat. Adapun jawaban yang ketiga atau pendapat yang ketiga adalah ya. Hadil jumlah ala taqdir syart ai fa jazaa'u jahannam mukhalitan fiha in jazaa'u. Ya. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Pendapat yang ketiga ini mengatakan di sana ditakdirkan. Ada sesuatu ungkapan, suatu kalimat yang ditakdirkan tetapi tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan tetapi ditakdirkan. Yaitu khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Yakni injazahu, jika Allah membalasnya dengan jahannam. Ya. Dia kekal di dalamnya jika Allah membalasnya. Maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya jika Allah membalasnya. Jika Allah membalasnya dengan itu. Ya. Namun jawaban yang ketiga ini juga fihi nazar, ya. Yakni kurang tepat, ya kurang begitu tepat. Ya, kenapa? Ya, kalau begitu, ya, apa fungsi, apa manfaat menyebutkan kalimat fajaza'u jahannam, maka balasnya adalah jahannam? Ya, tetapi itu pun kalau membalasnya. Ya. Sehingga kurang tepat. Ya. Karena sudah disebutkan balasannya adalah jahannam khalidan fiha in jazaa'u. Terus gimana maksudnya balasannya apa kalau begitu? Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya apa? Ya. Balasannya apa? Jahanam kekal dalamnya atau tidak? Ya. Orang berpendapat dengan pendapat ketiga ini mengatakan ya balasannya adalah neraka jahanam kekal dalamnya kalau Allah membalasnya. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi balasannya apa kalau begitu? Ya, balasannya apa? Intinya kalau dicermati, ya ini nampak kurang tepat. Adapun pendapat yang keempat, ya, pendapat yang keempat mengatakan bahwa anna hadza sabab, ya, anna hadza sabab, walakin idza wujida mani' lam yanfur sabab. Ya, kama naqulu al-qarabah sababun lil-irth fa idza kana al-qaribu raqiqan lam yarith li wujud al-mani' wa huwa ar-riq. Ya, hadza al-fi'l sababun lil-khulud. Ya, pendapat yang keempat mengatakan yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah sekedar sebab. Dan yang namanya sebab, ya, tidak mesti ya, mewujudkan akibatnya. Ya, tidak mesti mewujudkan akibatnya ya, ketika ada mani' penghalang. Ya. Ketika ada mani' maka akibat dari suatu sebab tidak akan terwujud. Ya. Ini hanyalah sebab. Ya, tetapi akibatnya tidak mesti terwujud karena bisa jadi ada penghalang yang menghalangi terwujudnya akibat ya. Nah, seperti di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya membunuh seorang mukmin merupakan sebab kekal di dalam jahanam. Nah, ini hanya sebab saja. Membunuh seorang mukmin merupakan sebab kekal dalam jahanam. Ini hanya sebab. Ya. Tetapi bisa jadi di sana ada mani' penghalang ya terwujudnya akibat dari sebab ini. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah al-iman, keimanan pelakunya. Ya. Jika pelakunya adalah seorang yang beriman, maka keimanannya itu menjadi penghalang terwujudnya akibat. Ya, menjadi penghalang al-khulud fi jahannam, kekekalan di dalam jahannam. Menjadi penghalang. Ya, karena seorang mukmin ketika melakukan dosa besar yang tidak sampai pada taraf kekufuran, dia masih tetap mukmin muslim, memiliki keimanan, maka tidak akan mungkin kekal di dalam neraka karena tempat kembalinya adalah al-jannah. 6. Ini hanyalah sebab ya. Nah, tapi terkait dengan jawaban yang keempat ini, ya mungkin akan ditanyakan kembali, akan dikritisi. Terus untuk apa menyebutkan ancaman semacam ini? Ya, apa manfaat disebutkan ancaman semacam ini dalam ayat fajaza'u jahannam khalidan fiha? Ya, maka pendapat yang keempat ini, ya. Para ulama yang berpendapat dan pendapat yang keempat ini menjawab al-fa'idah, manfaatnya adalah anal insan alladhi yaqtulu mu'minan muta'ammidan qad fa'ala sabab alladhi yakhludu bihi fi an-nar wa hina idhin yakunu wujudul mani' muhtamalan wa qad yujad wa qad la yujad fa huwa 'ala khatarin jiddan. Naam. Manfaatnya adalah ya, seseorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya, berarti dia telah melakukan sebab kekekalan di dalam neraka. Telah melakukan suatu sebab yang bisa mengakibatkan kekal di dalam neraka. Ya. Seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin secara sengaja, berarti orang ini telah mengerjakan suatu sebab yang bisa mengakibatkan kekal di dalam neraka. Ya. Adapun masalah penghalang, mungkin ada yang menghalangi terwujudnya akibat. Ya, ada tidaknya penghalang? Ya, ini kan ya, mungkin ada, mungkin tidak, enggak mesti. Yang jelas dia berada di dalam resiko. Ya. Dia telah terjatuh di dalam resiko kekal di dalam neraka dengan sebab perbuatannya membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ya, secara sengaja. Oleh karena itu, ya, orang yang terlanjur membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya, orang yang terlanjur membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya, dia terancam kekal di dalam neraka, ya, karena dia tidak tahu, ya, kesudahannya nanti apakah tetap beriman ataukah tidak. Apakah dia tetap beriman sampai akhir ayat ataukah tidak? Ya. Sehingga para ulama mengatakan ya, ancaman di sini adalah bi'tibaril mahal, yakni yukhsha an yakuna hadzal qatl sababan likufri. Dikhawatirkan orang yang melakukan pembunuhan ini ya, perbuatannya menjadi sebab kekafirannya pada suatu saat nanti. Menjadi sebab dia kufur pada suatu saat nanti. Ya, kekufuran itu kan tidak mesti dengan menyatakan ya memeluk agama selain agama Islam. Ya, bisa jadi ya seorang muslim wal'iyadu billah mengaku beragama Islam, memeluk agama Islam tetapi dia terjatuh dalam kufuran. Na'udzubillah. Sehingga ini ancaman. Ya, ancaman bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin secara sengaja, Ya, maka bisa jadi ya dia akan terjatuh di dalam kekufuran pada suatu saat nanti dengan sebab perbuatannya itu. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yazaral mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman." Seorang mukmin terus-menerus berada di dalam kelapangan dari agamanya. Dia merasa lapang dengan agamanya, dengan agama Islam, lapang. Terus-menerus seorang mukmin berada di dalam kelapangan dari agamanya. Ma lam yusib daman haraman, selama dia tidak ya mengenai darah yang diharamkan. Maksudnya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Terpahami dari sini, jika seorang mukmin menumpahkan darah manusia yang diharamkan untuk dia tumpahkan darahnya, maka dia tidak lagi berada di dalam kelapangan di dalam Islam. Ya. Dia akan merasa sempit dengan agama Islam. Maka dia terancam ya untuk keluar lama-kelamaan ya, keluar dari agama Islam. Namun perbuatan pembunuhan itu sendiri bukan atau tidak menyebabkan atau tidak langsung menjadikan dia kufur keluar dari Islam, tidak. Namun dia akan menjadi sempit di dalam agama Islam dan ini berisiko. Ya, risikonya adalah lama-kelamaan dia akan keluar ya menuju tempat yang dia anggap lebih lapang, yaitu selain agama Islam. Karena dia telah merasa sempit dengan agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian menunjukkan membunuh ya. Membunuh seorang mukmin secara sengaja ya, menumpahkan darah yang diharamkan, akibatnya ya sangat fatal. Dia akan merasa sempit dengan agama Islam, maka dikhawatirkan dia akan keluar menuju yang lebih lapang menurut dirinya. Nah, kemudian di sana ada ya jawaban yang kelima, ya pendapat yang kelima, penafsiran yang kelima. Ini lebih mudah, ya. Ini lebih mudah untuk difahami, ya. Bahwa yang dimaksud dengan khalidan fiha, yang dimaksud dengan khulud di sini adalah al-muksut tawil, adalah tinggal dalam waktu yang lama. Yang dimaksud bukan al-muksut daim, tinggal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Ya. Sebab di dalam bahasa Arab kata khuludun khalada yakhludu fahuwa khalidun. Ya, kata khalada yakhludu ini memiliki dua makna. Ya. Terkadang yang dimaukan dengannya adalah makna al-muksut tawil. Ya, tinggal dalam waktu yang lama. Walaupun tidak terus-menerus. Ya, tapi saking lamanya disebut dengan khalid. Khalada yakhludu. Ya. Pasti akan ada akhirnya namun sangat lama. Nah, dan terkadang dimaukan dengannya makna yang kedua yaitu al-muksud daim. Tinggal dalam waktu seterusnya. Tinggal terus-menerus selamanya. Tidak ada hentinya. Nah, ini jawaban yang mudah. Maka kita katakan khalidan fiha maknanya adalah apa? Makisan fiha. Muksan tawilan, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, dia tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalamnya, di dalam neraka jahanam tersebut. Nah, ini mudah. Ini mudah untuk difahami. Walaupun jawaban yang keempat tadi juga kalau dicermati ya cukup tepat. Jawaban yang keempat tadi kalau dicermati juga cukup tepat. Ya, bahwa maksud dari ayat ini adalah ancaman bagi orang yang terlanjur atau orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka di antara akibat yang dikhawatirkan sehingga dia kekal dalam neraka adalah dia akan keluar dari agama Islam pada suatu saat nanti. Dikhawatirkan ya pembunuhannya terhadap seorang mukmin secara sengaja ya membuat dia merasa sempit dengan agama Islam dan kemudian keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nah, ini setidaknya beberapa jawaban beberapa penafsiran diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa jawaban dan penafsiran ya yang paling tepat adalah jawaban yang kelima, yaitu bahwa kharidan fiha maknanya adalah makisan muqsal tawilan fiha, tinggal dalam waktu yang sangat lama, bukan selama-lamanya. Ya, kemudian urutan berikutnya dari segi ketepatan adalah jawaban yang keempat. Ya, yaitu bahwa ayat ini menerangkan ya ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, walaupun pembunuhnya ini memiliki iman, namun pembunuhannya tersebut ya dikhawatirkan akan membuatnya ya sempit dengan agama Islam, lalu keluar dari agama Islam, kemudian masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. 6. Kemudian ada sebuah permasalahan yang diterangkan oleh para ulama terkait dengan dosa pembunuhan ini. Ya. Idza tabal qatil hal yastahiqu hadzal wa'id? Apabila orang yang membunuh, si pembunuh telah bertaubat, apakah dia berhak ya mendapatkan ancaman ini? Ya. Jawabannya jelas, la yastahiqul wa'id binasil Qur'an. Orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja lalu bertaubat, ya, maka dia tidak mendapatkan ancaman ini. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam surat Al-Furqan, ya, di akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Dan orang-orang yang menyeru sembahan yang lain bersama Allah, dosa pertama melakukan kesyirikan yang disebutkan di dalam ayat, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, ini dosa yang kedua, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wala yaznun, dan tidak berzina, dosa yang ketiga, zina. Ya, yakni ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, ya, hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak melakukan tiga macam dosa besar ini. Kesyirikan, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan, dan yang ketiga adalah az-zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan hal itu, ya, salah satu dari ketiga dosa besar itu, maka dia akan mendapatkan asam. Apa makna asam? Yakni yudha'af lahul azab, dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhinakan. Nah ini, disebutkan dosa pembunuhan tadi. Ya, disebutkan dosa apa? Pembunuhan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Bertobat dari diantaranya apa? Pembunuhan. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihan, dan dia beramal salih. Ya, mengiringi tobatnya dengan amal salih untuk menutupi dosa-dosa. Ya, dosa-dosanya diantaranya adalah pembunuhan. Fa ulaika yubaddirullahu sayyiatin hasanat. Maka mereka itu Allah ganti keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan hasanat. Sehingga ya, orang yang bertobat dikecualikan dari ancaman. Ancamannya adalah kekal di dalam ya azab, ya kecuali jika bertobat, artinya tidak diazab. Demikian pula di antara dalilnya adalah hadis yang sahih tentang qatil mi'ati nafs, tentang orang yang membunuh 100 jiwa. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkannya setelah dia membunuh 100 jiwa, Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya ya dalam keadaan memberikan ampunan kepadanya karena dia bertaubat. Karena dia bertaubat. Nah. Kemudian sebenarnya di sana ada sebuah iskal. Ya, iskalnya adalah ya atsar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ya, atau menyatakan al-qatil laysa lahu taubah. orang yang membunuh itu tidak memiliki taubat. Tidak ada taubat baginya. Orang yang membunuh tidak ada taubat baginya. Ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sahih. Al-qatil laisa lahu taubah, kata Ibnu Abbas. Pembunuh tidak ada taubat baginya. Nah, bagaimana kita memahami perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini? Ya. Apakah pembunuh ya jika bertaubat dengan taubat nasuha sungguh-sungguhnya dan bahkan dia mengiringinya dengan amal-amal shalih yang banyak al-hasanat tetap taubatnya tidak ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah akan kita ya pelajari di kesempatan berikutnya. Yang jelas yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah prinsipnya adalah apa? Prinsipnya adalah semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya bertaubat. Ya. Hanya saja berkaitan dengan perkataan Ibnu Abbas bagaimana kita memahaminya. Ya. Ingat di dalam perkara akidah, perkara prinsip harus kita pegang prinsipnya. Ya. Ya, sehingga kita tidak mudah kebingungan. Pegang prinsipnya. Ya, pegang kaidahnya yang sudah kita yakini, yang sudah kita pelajari. Jadi tidak mudah goyah dari prinsip-prinsip tersebut. Ya, dan tidak mudah kebingungan ketika menghadapi ya berbagai hal. Di antaranya adalah ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, adalah seorang turjumanul Quran, juru tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Ya, dengan ilmu yang sangat luas. Ya. Namun beliau mengatakan demikian, apa maksud beliau? Nah, kita harus memahami sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentunya tidak akan menyalahi ayat dan hadis, hanya saja bagaimana cara kita memahami perkataan Ibnu Abbas. Ya, sekali lagi pegang prinsipnya terlebih dahulu, yaitu bahwa ya, apa, setiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya bertobat, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya, yakni ketika pelakunya bertobat. Ya, Allah taala alam bisawab. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.